Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ketiga dari kitab Fadlul Islam ini, di mana kita sudah melewati dua bab yang sebelumnya, yaitu bab mengenai keutamaan Islam, kemudian bab mengenai wajibnya masuk ke dalam agama Islam, maka bab yang ketiga ini mengenai tafsir makna daripada Islam. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu tafsiril Islam, bab penafsiran makna Islam. Wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an al-ayah. Maka apabila mereka mendebatmu, maka katakan, sesungguhnya aku memasrahkan wajahku kepada Allah, untuk mengikhlaskan niat dalam peribadahan hanya kepada Allah. Wa manittaba'an, dan demikian pula orang-orang yang mengikuti aku juga sama, menyerahkan wajah, yaitu mengikhlaskan niat kepada Allah. Surat Ali Imran ayat yang ke-20. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, babu tafsir al-Islam, bab penafsiran mengenai Islam. Qala ba'dama awrada al-abwaba as-sabiqata fil hasi ala al-Islam. Setelah penulis Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan bab-bab yang sebelumnya mengenai hasungan untuk masuk ke dalam Islam, wadukhuli fihi, dan untuk memeluk agama Islam dan masuk ke dalamnya, wattamassuki bihi, dan berpegang teguh dengannya. Arada an yubayyana ma huwa al-Islam, maka beliau selanjutnya ingin menjelaskan tentang apa itu Islam. Bab-bab yang sebelumnya mengenai keutamaan Islam, mengenai wajibnya masuk ke dalam agama Islam, kemudian setelahnya beliau ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan Islam, yang sudah dijelaskan tadi mengenai keutamaannya dan juga mengenai kewajiban manusia untuk memeluk agama Islam tersebut. Ya, terakhir atau kemudian pada bab ini akan dijelaskan mengenai apa itu Islam. Qala li anna kaunaka tamdahu syai'a wa la tubayyinuhu la yahsul maqsud. Atau la yahsulul maqsud, anam la yahsulul maqsud. Dikarenakan apabila engkau memuji sesuatu tanpa engkau menjelaskannya, tidak akan didapatkan tujuan yang diinginkan. Sudah dijelaskan tentang Islam, dipuji ya mengenai keislaman tersebut, namun tidak ditafsirkan ya, dijelaskan secara terperinci mengenai Islam yang memiliki keutamaan-keutamaan yang besar tersebut, maka tidak akan didapatkan hasil yang diinginkan hanya sekedar dengan memuji Islam tersebut ya, tanpa kemudian dijelaskan bahwasanya Islam yang diinginkan, Islam yang dimaksud, Islam yang wajib manusia untuk masuk ke dalamnya yaitu yang seperti ini ya, maka haruslah dijelaskan. Qala fala budda an yubayyana ma huwa al-Islam, maka haruslah dia menjelaskan apa yang dimaksud dengan Islam. Likai la yadda'i ahadun anna ma huwa alaihi huwa al-Islam, agar tidak seorang pun yang mengaku-ngaku bahwa apa yang dia jalani adalah agama Islam. Wa huwa mukhalifun lil Islam, padahal dia menyelisihi agama Islam ya. Jangan sampai ada yang mengaku-ngaku saya sudah berislam dengan Islam yang sebenar-benarnya, apa tetapi ternyata apa yang dia lakukan menyelisihi agama Islam. Ini madarat apabila Islam tersebut tidak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Maka haruslah dijelaskan dan ditafsirkan apa itu Islam, agar ya, tidak samar Islam tersebut di mata masyarakat, di hadapan umat menjadi jelas dan tidak tersamarkan. Qala fakullul firqi tad'i kullu wahidatin minha annaha 'ala al-Islam, maka setiap firqah yang ada mengaku-ngaku bahwa mereka di atas agama Islam, itu menjelaskan Islam yang sebenar-benarnya. Setiap firqah pasti ya, mengklaim bahwasanya mereka lah yang berada di atas Islam yang benar. Wa anna ghayraha laysa huwa 'ala al-Islam, dan bahwasannya yang selainnya ya, selain firqah mereka tidaklah berada di atas Islam yang hak. Qala walau tarakna al-amra li haula'i la halakatil ummah, kalau saja kita biarkan perkaranya diserahkan kepada mereka, maka umat ini akan binasa ya. Umat ini akan yaitu jatuh ke dalam ketergelinciran dan jatuh dalam ya, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika dibiarkan yang ini berkata kami di atas Islam yang benar, yang lainnya tidak berada di atas Islam yang benar ya, kemudian yang kedua pun berkata seperti itu, demikian pula yang ketiga ya, maka umat akan bingung ya. Apabila dibiarkan seperti ini, maka akan binasa umat ini ya, terseret ke sana kemari mengikuti yang ini dan mengikuti yang itu, padahal ya, firqah-firqah tersebut tidaklah berada di atas Islam yang sebenar-benarnya. Nah, maka harus dijelaskan. Qala lakin min fadlillahi subhanahu an ja'ala al-islam wadhihan bayyinan, akan tetapi dengan karunia Allah subhanahu, bahwasanya Allah menjadikan Islam itu sesuatu yang jelas dan gamblang. Qala falaysa al-islamu bidda'wa wal-intima wal-intisab, maka Islam itu bukanlah sekedar dengan pengakuan atau klaim ya, atau penyandaran diri kepada Islam, bukan sekedar itu yang diinginkan. Maksudnya seorang mengatakan saya Muslim ya, saya adalah seorang yang beragama Islam ya, di KTP-nya pun ditulis agamanya Islam, bukan sekedar ini. Qala walakin al-Muslim man tamassaka bil Islamil haqiqi, akan tetapi seorang Muslim yaitu seorang yang berpegang teguh Islam yang hakiki, قال فلا بد أن تعرف الإسلام مما جاء في كتاب الله عن عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Maka haruslah engkau mengetahui mengenai Islam dari apa yang datang dalam kitab Allah, itu dari ayat-ayat Al-Quran Azza wa Jalla, dalam kitab Allah Azza wa Jalla, dan juga sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. La min ghairihima, bukan dari yang selain keduanya. Ini masdar dari Islam, sumber dasar hukum dalam Islam, ya. Maka hendaknya seluruh kaum muslimin mengambil agamanya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari sumber-sumber yang lainnya yang tidak berdasarkan Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka inilah pentingnya mengapa harus mentafsirkan Islam, yaitu supaya Islam tadi bukan sekedar dengan klaim saja, saya Islam, saya sudah masuk Islam, saya mendapatkan keutamaan Islam, ya, dikarenakan saya sudah menjadi seorang Muslim. Ketika sudah dijelaskan apa itu Islam, maka akan nampak dengan jelas siapa yang memang betul-betul Muslim, ya, dan siapa yang sebetulnya hanya mengaku-ngaku saja. Ketika sudah betul-betul dijelaskan apa itu Islam, ya, karena Islam itu ada syarat-syaratnya, ya, ada rukun-rukunnya juga. Nah, maka tidak sekedar Islam itu hanya pengakuan saja. Qala wa qaulullahi ta'ala fa in hajjuka al-ayah, disebutkan matan daripada bab ini, dan firman Allah ta'ala fa in hajjuka, dan apabila mereka mendebatmu, al-ayah, qala ay an-nasara, itu yang mendebatlah orang-orang Nasara, apabila mereka orang-orang Nasara tersebut mendebatmu wahai Muhammad. Wahaza fihi bayanun li makna al-Islam. Maka dalam ayat ini ada penjelasan mengenai makna Islam. Qala annahu islamul wajhi lillah, yaitu mengislamkan wajah kepada Allah. Mengislamkan wajah itu menyerahkan, Islam itu berserah diri. Menyerahkan wajah kita kepada Allah itu apa? Qala wa ikhlasun niyyati lahu subhanahu, yaitu mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari kesyirikan. Ini yang dimaksudkan menyerahkan wajah kepada Allah, yaitu betul-betul niatnya dalam ibadah hanya kepada Allah, dan ibadahnya tadi dipersembahkan hanya kepada Allah dan tidak dipersembahkan kepada yang selain Allah. Yaitu tauhid yang dimaksud mengislamkan atau menyerahkan wajah kepada Allah, yaitu menyerahkan seluruh peribadahan, ya, hanya kepada Allah dengan niat yang ikhlas, ya, ingin meraih pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Qala amma man kana indahu syai'un minasyirki, adapun seorang yang ada padanya suatu perkara kesyirikan, kada'watil amwati wal kubur, seperti berdoa kepada orang-orang yang sudah mati dan berdoa kepada kubur-kubur, wa yaqulu ana muslim, kemudian dia berkata saya adalah seorang muslim, fahadza laysa bimuslimin, maka sesungguhnya seperti ini bukanlah seorang muslim, li'annahu ma aslama wajhahu lillah, karena dia tidak menyerahkan wajahnya kepada Allah, bal aslama wajhahu li ghairillah, bahkan dia menyerahkan wajahnya kepada yang selain Allah, di mana dia beribadah dengan berdoa kepada yang selain Allah. Qala yad'u ghayrallah, dia berdoa kepada yang selain Allah, yadhbahu li ghayrillah, menyembelih untuk yang selain Allah, yanzuru li ghayrillah, bernazar untuk yang selain Allah, ya. Yang seluruh perkara yang disebutkan adalah ibadah, ya. Mengibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, berarti dia tidak menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, bahkan mencari wajah pula pada yang selain, kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, mencari muka kepada yang selain Allah dengan beribadah kepada yang selain Allah. Qala bala man aslama wajhahu lillah, wa huwa muhsinun. Ini disampaikan ayat pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-112. Bala, ya. Ya, sesungguhnya orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia muhsin, berbuat ihsan, berbuat baik dalam ibadahnya. Qala fa qawluhu aslama wajhahu lillah, maka firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, menyerahkan wajah kepada Allah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza tauhid, inilah tauhid. Qala wa qawluhu wa huwa muhsin, dan firman Allah selanjutnya dalam surah Al-Baqarah tadi, wa huwa muhsin. Ya, jadi di sini Syekh Shalih Al-Fauzan sedang menjelaskan satu ayat yang menjelaskan tentang Islam tersebut. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Jadi aslama wajhahu lillah adalah tauhid. Menyerahkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Adapun firman yang selanjutnya wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia berbuat ihsan, berbuat baik dalam ibadahnya. Qala ay muttabi'un lirrasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk beliau dalam beribadah. Inilah yang dinamakan dengan seorang muhsin. Seorang yang mengikuti Rasul, ya. Seorang yang baik ibadahnya, ya. Tidak dikatakan baik ibadahnya apabila ibadahnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan apabila ibadahnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru ibadahnya adalah ibadah yang rusak, ya. Bukan ibadah yang dikatakan sebagai ibadah yang hasan. Maka dia adalah seorang muhsin, haruslah melakukan ibadah dengan hasan, yaitu apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala li anna mutaba'at ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biha yatahaqqaqul Islam. Karena dengan mengikuti Rasul, bermutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengannya bisa terrealisasikan agama Islam. Qala fal Islamu huwa al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu lir-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam yaitu, ya, terkandung padanya dua perkara disebutkan selanjutnya, yaitu mengikhlaskan agama hanya kepada Allah, kemudian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengandung dua unsur yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-112 tadi. Ya, bala man aslama wajhahu lillah, ini adalah tauhid, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, ya, di mana di sini diungkapkan dengan apa? Menyerahkan wajah kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan, berbuat baik, yaitu apa? Bermutabah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah tafsir Islam. Tafsir daripada Islam yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus, ya, harus dilengkapi dengan perkara yang kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan penyebutan hadis, ya, setelah ayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala, beliau, ya, menyebutkan setelahnya hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai rukun-rukun Islam. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa fi sahihi an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dalam kitab sahih, yani maksudnya adalah sahih Muslim, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau disebutkan kitab as-sahih, ya, bisa yang dimasukkan sahih Muslim atau sahih al-Bukhari atau keduanya, ya. Jadi terkadang sebagian penulis hanya menyebutkan as-sahih, ya. As-sahih di sini, ya, dimungkinkan bahwasanya hadis tersebut adalah muttafaqun alaihi, ya, yaitu ada di dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, atau pada salah satu dari keduanya. Ini yang dimaksud dengan di dalam kitab sahih. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, Islam, yaitu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke al-bait, yaitu Baitullah, apabila engkau mampu untuk menempuh jalan ke sana. Ini salah satu hadis yang mentafsirkan tentang makna al-Islam, yaitu dengan menyebutkan rukun-rukunnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, zakara Syekh rahimahullahu hadzal hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لأنه يفسر فيه الإسلام بأنه الإتيان بهذه الأركان الخمسة. الشيخ رحمه الله yaitu المؤلف رحمه الله تعالى menyebutkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan padanya beliau sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan Islam bahwa Islam tersebut adalah mengerjakan rukun-rukun yang lima ini. Ada lima rukun Islam yang disebutkan di dalam hadis ini, maka itulah Islam. Qala al-Islam wa tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Qala Syekh Shalal Fauzan wa laisa ma'na dhalika at-talaffuz faqat, dan bukanlah maknanya hanya mengucapkan lafaznya saja, yaitu persaksian la ilaha illallah dan bahwa wa anna Muhammad Rasulullah, tidaklah cukup hanya dengan mengucapkan lafaz syahadat tersebut saja. La, tidak. Bal bil lafzi wa bin niyyati wa bil amal, bahkan dengan lafaz ini harus dia mengucapkan, tidak boleh hanya sekedar atau meyakini saja tidak mengucapkannya, ya, maka harus dia mengucapkan wa bin niyyah, dan dengan niat memang dia meniatkan apa yang dia ucapkan, yaitu dia meyakini apa yang dia ucapkan tersebut, ya, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk dia beribadah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Qala wa bil amal, dan juga dengan amalan, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak mengikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak cukup hanya dengan lafaz saja, ya, hanya dengan mengucapkan saja, namun harus mengucapkan disertai dengan niat, ya, yaitu dengan keyakinan mengenai apa yang dia ucapkan tersebut, memang dia berniat untuk mengucapkannya karena dia yakin, ya, bukan sekedar mengucapkannya karena atau sedangkan di dalam hatinya ada pengingkaran, ya. Jadi harus dia mengucapkan dan memang meniatkan apa yang dia ucapkan, dan harus ada amalan, yaitu amalannya sesuai dengan apa yang dia ucapkan, yaitu dia berkata bahwasanya dia bersaksi bahwa Muhammad adalah atau bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Apa amalannya? Ya, dia beribadah hanya kepada Allah. Dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana dia mengamalkannya? Ya, dia ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti yang lain beliau apabila bertentangan dengan apa yang beliau bawa. Qala fala budda min at-talaffuzi bisyahadah, maka haruslah mengucapkan lafaz syahadah. Wa min al-'ilmi bima'naha, dan harus mengetahui maknanya. Wal 'amali bimuqtadaha, dan harus mengamalkan konsekuensinya. Hatta takuna syahadatan sahihah, supaya syahadat tersebut dianggap sah. Ya. Ini syaratnya, harus dilafadzkan, harus diketahui maknanya dan diyakini, kemudian diamalkan. Qala fa syahadatu an la ilaha illallah ta'ni al-ikhlasu lillahi wa ta'ki syirki maka persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah, yakni mengikhlaskan kepada Allah sikap atau sikap ikhlas kepada Allah yaitu dalam beribadah dan meninggalkan kesyirikan. Ini makna dari syahadat la ilaha illallah, harus diketahui dan harus diamalkan. Ya. Selain harus dilafadzkan juga. Qala wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah ta'ni al-mutaba'atu lil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tarkil bid'ah wal muhdatsat. Dan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yakni mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru dalam agama. Maka seorang yang mengikuti kebid'ahan ya, perkara-perkara yang baru dalam agama, sebenarnya dia tidak mengamalkan konsekuensi dari syahadat yang kedua, ya, syahadatnya tidak sempurna ketika dia mengucapkan dengan lisannya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, namun yang diikuti ya adalah pemuka-pemuka agama yang tidak melandaskan ya, amalannya atau akidahnya di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka yang seperti ini tidak sempurna ya syahadatnya kepada bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Qala ammal munafiqun fahum yashhaduna anna Muhammadan Rasulullah bi alsinatihim lakin yakfuruna bihi fi qulubihim wa af'alihim. Adapun ada yang kurang dari far Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa al-qudwah fala yutba ghairuhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah qudwah, contoh, teladan, dan tidak diikuti yang selain beliau. Itu tidak diikuti apabila bertentangan dengan petunjuk beliau. Adapun apabila kita mengikuti yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya untuk menyampaikan kita kepada petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya, ya, bukan mengikuti fulan atau alan, ya. Mengikuti fulan atau alan hanya untuk menyampaikan kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti fulan atau alan karena zatnya, ya. Kan mengikuti fulan atau alan karena memang fulan atau alan ini yang memang betul-betul berhak untuk diikuti. Yang berhak untuk diikuti adalah Rasul. Ya, yang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam diikuti apabila apa? Apabila mengikuti Rasul, apabila sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila mengajarkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan ayat tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada di Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Maka Rasulullah yang menjadi qudwah dan uswah yang harus diteladani, yang harus diikuti dalam beribadah dan juga dalam perkara-perkara lainnya, dalam akidah, ya, dan juga dalam akhlak dan seluruh perkara yang berkaitan dengan ya, sisi-sisi kehidupan kita sehari-hari. Maka kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala amal munafiquna fahum yashhaduna anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi alsinatihim. Adapun orang-orang munafik, maka mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam dengan lisan-lisan mereka saja. Qala lakin yakfuruna bihi fi qulubihim wa af'alihim. Akan tetapi mereka mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati-hati mereka dan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, sebagaimana mereka juga mengucapkan syahadat yang pertama la ilaha illallah dengan lisan-lisan saja, dan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati-hati mereka. Qala, disampaikan dalilnya di sini surat Al-Munafiqun ayat yang pertama dan kedua, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnah. Apabila datang kepada engkau orang-orang munafik, kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui engkau adalah utusannya. Mengetahui bahwa Muhammad adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik tadi adalah orang-orang yang berdusta. Ya, ketika mereka mengatakan engkau adalah utusan Allah. Ya. Ketika mereka berpura-pura mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ya, dengan lisan-lisan mereka, ya, Allah beritahukan, Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka hanyalah orang-orang yang berdusta, ya, dalam ucapan mereka tersebut. Sungguhnya mereka tidak meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun mereka berolok-olok dan ingin melindungi diri mereka sendiri dengan ucapan tersebut, dengan persaksian tersebut. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat yang selanjutnya, ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, sebagai perlindungan. Qala asy-syakhsul al-fawzan aymanuhum yani syahadah. Sumpah-sumpah mereka yaitu dimaksudlah syahadah. Fasammaha yaminan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menamakannya sebagai sumpah. Ya. Jadi mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, sebagai perlindungan, sebagai tameng. Apa itu tameng? Junnatun ay sutratun tasattaruna biha. Junnah yang dimaksud adalah pelindung, ya, atau penutup yang mereka bersembunyi dengannya. Menyembunyikan kekufuran mereka, menyembunyikan apa yang ada dalam hati mereka. Qala wa hum la yu'minuna bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bi annahu Rasulullah fi qulubihim. Maka sesungguhnya mereka tidak beriman, tidak meyakini bahwasanya beliau adalah utusan Allah dalam hati-hati mereka. Ya. Tadi yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Ya. Ini hanya sebagai junnah saja, penutup, pelindung, ya, tempat mereka bersembunyi untuk menyembunyikan apa yang dalam hati mereka. Apa yang ada dalam hati mereka? Dalam hati mereka ada kekufuran. Mereka tidak beriman bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Qala wa in kanu yatalaffazuna bidzalika fi alsinatihim. Walaupun mereka melafadzkan persaksian tersebut dengan lisan-lisan mereka. Fadalla ala anna al-matluba laysa huwa al-lafzu faqat. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang diinginkan bukanlah hanya sekedar lafadznya saja. Dari ayat ini kita tahu bahwasanya yang diinginkan dengan syahadat bukan hanya sekedar lafadznya saja. Kenapa? Karena di sini orang-orang munafik sudah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah melafadzkan nasyhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Sudah melafadzkan, ya. Maka di sini kita tahu bahwasanya yang diinginkan bukan hanya sekedar lafadznya saja. Maka apa yang diinginkan? Balil lafzu wal i'tiqad wal amal. Bahkan yang diinginkan yaitu melafadzkan, kemudian keyakinan, meyakini hal tersebut bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul utusan Allah. Ya. Wal amal, dan juga beramal dengannya, itu betul-betul dia bermutabah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Kemudian selanjutnya rukun yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat. Qala as-salatu hiya ar-ruknu tsani min arkanil Islam. Salat adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Falladhi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah لكن لا يقيم الصلاة بل هو تارك لها متعمدا فهذا ليس بمسلم. Maka seorang yang bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu sudah mempersaksikan, melaksanakan rukun Islam yang pertama. Akan tetapi dia tidak menegakkan sholat, bahkan meninggalkan sholat secara sengaja, fahadza laysa bimuslim. Maka sesungguhnya seperti ini bukanlah seorang muslim. Orang yang seperti ini meninggalkan sholat sama sekali, tidak mengerjakan sholat ya, 5 waktu yang diwajibkan atas dirinya, ya, maka sesungguhnya dia bukan seorang muslim. Seorang yang meninggalkan sholat, bukan mengenanya dia meninggalkan sholat sekali atau 2 kali, tapi selalu meninggalkan sholat, tidak pernah mengerjakan sholat. Ya, ada pun seorang yang meninggalkan sholat ya, karena sekali atau 2 kali karena malas atau karena yaitu sibuk dan yang lain sebagainya, namun mengerjakan di waktu-waktu yang lainnya, ya, misalnya mengerjakan sholat subuh, tidak sholat zuhur, nanti sholat asar, tidak sholat maghrib, nanti kemudian sholat isya, ya, misalnya yang seperti itu, ya, yang seperti ini masih muslim, walaupun tentu saja dia terjatuh kepada dosa besar. Namun yang dimaksud di sini dan yang rajih bahwasanya seorang yang dia anggap kafir ketika meninggalkan sholat itu seorang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, seorang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, dan inilah yang dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, meninggalkan sholat sama sekali, ya, tidak pernah sholat subuh, zuhur, tidak pernah sholat asar, tidak pernah sholat maghrib, tidak pernah sholat isya, tidak pernah sholat jumat sekalipun, walau hanya 1 kali dalam sepekan pun tidak pernah. Nah, maka yang seperti ini bukanlah seorang muslim meninggalkan rukun Islam yang kedua. Qala wajtu zakat atau wajtu zakat, dan engkau menunaikan zakat. Qala kadzalika la budda ma'a sholati min ada'i zakati. Demikian pula harus bersama dengan dia melakukan sholat, menegakkan sholat, ya, haruslah juga dia menunaikan zakat. Lianna zakata qarinatus sholah, dikarenakan zakat adalah ya, gandengannya sholat, ya, diiringi terus-menerus dengan sholat, yaitu dalam ayat-ayat Al-Quran sering diiringkan antara sholat dan juga zakat. Qala faman farraqa baina as-salati waz-zakati ay annahu yusalli lakinnahu la yuaddi az-zakata hadza aydhan laysa bimuslim. Maka barang siapa yang memisahkan antara salat dan zakat, itu maksudnya dia mengerjakan salat, salatnya lengkap, tapi dia tidak menunaikan zakat, hadza aydhan laysa bimuslim. Yang seperti ini juga bukan seorang muslim, ya. Wallahu alam, yang diingat sepertinya yaitu ketika dia mengingkari kewajiban zakat tersebut. Adapun yang mengingkari atau tidak melakukan zakat, bukan mengingkari, tapi tidak melakukan zakat, tidak menunaikan zakat tersebut karena dia bakhil, pelit, ya, tidak mau mengeluarkan hartanya, maka yang seperti ini ya, terjatuh kepada dosa besar dan tetap dianggap sebagai seorang muslim. Wallahu alam. Qala faqad qatala Abu Bakr As-Siddiq atau faqad qatala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu mani'i az-zakah. Maka Abu Bakr As-Siddiq telah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya. Wa qala wallahi la uqatilanna man tarraqa baina as-salati waz-zakah. Dan Abu Bakar berkata, demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Ya. Namun di sini, wallahu a'lam, Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak menyerahkan zakatnya, ya, bukan karena mereka kafir, ya, namun dikarenakan mereka tidak menunaikan zakat sehingga berhak untuk diperangi, ya, berhak untuk diperangi. Adapun di sana ada kelompok lain yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu kelompok murtadin, orang-orang yang memang murtad, orang-orang yang keluar dari Islam, ya, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang seperti ini. Ini salah satu kelompok yang diperangi oleh Abu Bakar, sedangkan kelompok lainnya yaitu orang-orang yang tetap berada di atas keislaman namun tidak mau membayar zakat. Yang seperti ini juga wajib untuk diperangi oleh waliul amr. Maka diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan karena mereka kafir, tetapi dikatakan mereka tidak mau menunaikan zakat yang merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, masih ada rukun yang keempat dan kelima, yaitu puasa serta haji. Insyaallah akan kita baca penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.